Mapasi oyo ngai na komonaka nyonso na kopesa se na nzambe te moye na banzeluba likolo mikolo miso bakotala bayaya vremanga na kolelaka bakoko na baso bakende wa mosika na limbeto na likolo mikolo miso bokotala baninga na nyonso bokotambwisa likolo ya taeto ya ye elakisi motema ya lokoso nazuwa mpe likunya motema baninga na nyonso bokosalaka natali yo napesi yo mersi bolukaka nde mokolo boyembelela ngai diezire nakomonaka nyonso na kopesa se na nzambe te moye na banzeluba likolo mikolo miso bakotala baninga na nyonso bokosalaka natali yo napesi yo mersi olukaka nde mokolo boyembelela ngai diezire kande boyembela kangai diezire na boy amena kosenga die olinga kande boyembela kangai diezire ngai ndeko ya okie cecilia leontina ona angelika okio senga die olingaka nde boyembelaka ngai diezire na boy amena kosenga die olingaka nde boyembelaka ngai diezire Kande boyembelaka ngai.